kinda cold. Dan kau adalah suatu karunia untuk sajaga dari sekarang sampai selamanya. Sasu sayang, oh sasu cinta. Saudara bisa jauh, ada sayang cuma kau yang sama. Jangan kau pergi dari saya, karena kau sebahagia. Cukup pada kau tak punya harapan, cukup dengan kau tak akan bertahan. Meski banyak cobaan dan godaan, tapi tak akan buat saya balik meninggalkan kau. Kau yang saya rindukan, kau yang saya butuhkan, kau yang saya cinta dan terkait sudah tipun saya biarkan kau sendiri. Saya jadi penopang agar kau tegak berdiri. Di saat rindu hanya kau yang saya cari, rangkul lapis polos serta penggemar aku cemari. Seputih cinta yang selalu menyinari, kau jadi alasan di setiap sapu senyum yang berseri. Dan jika sama si ada banyak kekurangan, please. Dan tak banyak kaisai pas semua, ku terima beta dalam sepo hidup. Terima kasih semua sama-sama, dengan lenona beta rasa su paling cukup. Selalu bersembayang partuang alam, agar selalu jaga nona deng beta. Jangan sampai jadi oma dan opa, tetap aku sayang sepenuh kesus mata. Oh sasu cinta dan sasu nyaman, takkan sa pindah. Itu tong oh jangan hiraukan dong eh. Jika kelak melonggar mari eratkan, dan jika rasa nyaman mari tambahkan. Still kok usah bukan omong kosong buat modus airing dan bayang isah. 20 nop my love dan abadi bukan sementara. Jika happiness sudah datang menjamu, buat rasa dalam hati semakin dulu. Tiap kabar saya beri saat saya rindu, dekat koi saya takkan mengeluh. Bahagia saya dapatkan, hadirnya koi hilangkan. Rada beban saat sono, indah sanggup awan satra kemego. Karena sasu sayang koi baby oh. Kau dengar dulu, karena sasu cinta koi baby. Kau bikin saya tak tahan sampai tak gae. Saya tanggung jawab jaga cinta ini baik-baik. Baru lama kau taruh, bukan separuh saya pun terharu. Dengar setara bicara main, dengan yang lain juga ngapain. Hey, bahagia deng tawa, terpancar penuh deng warna. Percaya rahasia cinta ini untuk kau, karena sasu sayang.